بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وهذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصف الأول وأهمية التقدم إلى الصف الأول وما ورد في ذلك من فضل، وأيضا أضاف ما يتعلق بتسوية الصفوف وإتمامها الصف الأول فالأول وتسويتها والتراص فيها. وبدأ هذه الترجمة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل تكميل الصفوف الصف الأول فالأول، وفيه فضل التراص بحيث يكون المرء قريبا من صاحبه، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، بحيث يستقيم الصف ولا يكون منحرفا أو معوجا، بل يكون الصف منتظما ومستقيما. وقد رغب في ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسألوه كيف يكون صف الملائكة عند ربها، فبين عليه الصلاة والسلام بأنهم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam Kitabul Fadha'il, yaitu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan soleh, dan kita telah sampai pada bab tentang fadlu shaful awal, keutamaan saf yang pertama, dan perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang pertama dan meratakan, meluruskan saf serta merapatkan saf. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keagungan atau pentingnya saf pertama dan urgensinya seorang maju ke depan untuk meraih saf yang pertama. Dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dan membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama, keutamaan meluruskan saf, dan keutamaan merapatkan saf, juga keutamaan untuk memenuhi saf. Jadi saf pertama dipenuhi, kemudian baru saf berikutnya, dan saf berikutnya semakin ke depan semakin baik. Yang hadis yang pertama kali dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya beliau berkata: kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah SAW keluar menemui kami, ya, melihat kami sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada kami: ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak melakukan saf atau membuat saf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka? Fakulna, maka kami bertanya: wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, dan bagaimana para malaikat cara mereka bersaf di sisi Rabb mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan: yutimuna sufufal awal wa yatarassuna fis saf, yaitu mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama, kemudian mereka rapat dalam saf mereka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menegaskan tentang kesempurnaan menyempurnakan saf. Jadi saf yang pertama, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ya, jadi saf pertama harus penuh, baru kemudian lanjut kepada saf kedua, dipenuhkan dulu, baru kemudian lanjut kepada saf yang ketiga, dipenuhkan dan seterusnya. Ya, oleh karenanya hadis ini ya menjelaskan tentang selain menyempurnakan saf juga menjelaskan tentang keutamaan merapatkan saf. Ya, menjelaskan tentang keutamaan merapatkan saf, yaitu al-mankib bil-mankib, yaitu pundak dengan pundak, wal ka'ab bil ka'ab, yaitu mata kaki disejajarkan dengan mata kaki, rapat. Ya, jadi saf itu dirapatkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian safnya diluruskan, ya, dan apa namanya, teratur, tidak bengkok-bengkok, tidak miring-miring, ya, dan saling mendekat di antara para orang-orang yang salat. Dan Rasulullah SAW telah memotivasi para sahabat untuk meluruskan saf mereka dan menyempurnakan saf mereka dengan menyebutkan bagaimana para malaikat mereka bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Kenapa kalian tidak membuat saf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan di sisi Rabb mereka? Maka para sahabat bertanya, "Bagaimana cara malaikat membuat saf wahai Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Yutimuna sufufal awal." Caranya mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama terlebih dahulu, "Wa yatarasuna fis saf," dan mereka rapat tatkala bersaf-saf. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. النداء هو الأذان والاستهام هو الاقتراع. وهذا الحديث فيه عظم شأن وعظم فضل الأذان وعظم فضل أيضا الصف الأول، وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل بقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني إذا تزاحموا أيهم الأحق وأيهم الأولى فلم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا على ذلك، أي من عظم فضل الأذان وعظم فضل الصف الأول. وهذا يفيدنا أن جهل الناس بالفضائل من أسباب عدم حرصهم على العمل، ويفيدنا أهمية نشر الفضائل بين فضائل الأعمال بين الناس مما صح به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن في نشرها بينهم معونة لهم على العمل والمحافظة عليه. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wa safil awal," kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang ganjaran yang Allah sediakan dalam azan dan juga saf yang pertama, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu," kemudian mereka tidak mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian untuk bisa meraih ganjaran tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan nida ya la ya'lamun nasu ma fin nida, kalau orang-orang mengetahui apa yang ada pada nida, nida yaitu panggilan seruan, maksudnya adalah azan. Kemudian lastahamu ya istiham, yaitu maksudnya adalah iftira, yaitu qur'ah, yaitu undian. Jadi kalau tidak bisa meraih ganjaran kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan melaksanakan undian. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan azan sebagaimana telah lalu penjelasannya, dan juga tentang keutamaan saf yang pertama, ya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, kalau orang-orang mengetahui tentang keutamaan saf yang pertama, ya, mereka akan datang berusaha meraih saf yang pertama, kemudian mereka yatazahamun, kemudian mereka saling berdesak-desakan untuk mendapatkan saf pertama, tetapi tidak semua bisa mendapatkan. Mereka berdesak-desakan, berebut-rebutan, siapa yang lebih utama, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan saf pertama. Dan mereka tidak mungkin untuk meraih saf pertama kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Tetapi kenyataannya, saf pertama tidak diperebutkan. Kenyataannya, saf pertama tidak diperebutkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang atau banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang keutamaan saf yang pertama. Oleh karenanya, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab orang-orang tidak semangat melaksanakan ibadah, orang-orang tidak semangat untuk pergi ke saf pertama, di antaranya karena tidak mengetahui tentang keutamaan saf yang pertama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menyebarkan tentang keutamaan-keutamaan amal-amalan soleh, dan ini akan membantu masyarakat untuk semangat beribadah, semangat untuk beramal soleh, kalau mereka mengetahui tentang keutamaan-keutamaan amalan soleh tersebut. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام في فضل الصف الأول والتقدم إليه، وأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا أيضا يفيد أن المرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال فهو خير لها حتى في المسجد، فكيف بما هو خارج المسجد كالمنتديات والتجمعات ونحو ذلك. فالمرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال كان ذلك أسلم لها. و قد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خير صفوف الرجال أولها، وأن شر صفوف النساء أولها، بمعنى أن الرجل يكون بعيدا عن النساء والمرأة تكون بعيدة عن الرجال. ولهذا قال بعض العلم إذا كان قسم النساء معزولا عن الرجال بجدار أو نحوه فإن صفوف النساء خيرها أولها، لعدم وجود العلة التي لأجلها رغب في أن تكون المرأة في الصف الأخير ولا تتقدم للصف الأول، أي لتكون بعيدة عن الرجال. فإذا كان المسجد فيه جدار أو حاجز يحول بينها وبين الرجال فالصف الأول مقدم لعموم الأدلة. Kemudian hadis berikutnya dari yang juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha, sebaik-baik safnya para lelaki adalah yang paling depan, yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha, dan saf lelaki yang paling buruk adalah yang paling terakhir, yang paling belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha, adapun saf para wanita yang terbaik adalah yang paling akhir, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan saf wanita yang paling terbaik, yang paling buruk, saf wanita yang paling buruk adalah yang paling depan, yang paling awal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama dan juga keutamaan maju ke arah saf yang pertama. Oleh karena Nabi menjelaskan khairu shufufir rijal awwaluha, sebaik-baik safnya para laki yang pertama. Ya. Namun Rasulullah SAW jelaskan sebaliknya, wa khairu shufufin nisa, jadi adapun saf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang, yang paling belakang. Kenapa bisa demikian? Kenapa saf wanita yang terbaik adalah yang paling belakang? Karena ya syariat menjelaskan seorang wanita semakin jauh dari para lelaki, semakin jauh interaksinya daripada para lelaki, maka itu yang terbaik baginya, lebih selamat baginya. Perhatikan, ini hadis berkaitan dengan ibadah sholat dan di masjid. Ya, ini hadis berkaitan dengan ibadah sholat yang di masjid, dan Rasulullah SAW menjelaskan wanita yang terbaik adalah safnya yang paling belakang, yaitu yang semakin jauh dari saf para lelaki. Ini padahal dalam sholat dan dalam masjid. Maka bagaimana lagi kalau para wanita bukan dalam sedang beribadah, dalam sedang ada seminar, ada pertemuan, ada acara-acara, maka semakin dituntut dia untuk semakin jauh daripada para lelaki, bukan malah mendekati para lelaki, bercampur dengan para lelaki. Ya. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang semakin jauh dari lelaki, ya, dia lebih selamat baginya, lebih aman baginya, dan lebih terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para ulama menjelaskan, kalau seandainya di masjid ya ada bagian tempat salat wanita secara khusus yang terpisahkan dari tempat salat para lelaki, misalnya ada dinding yang memisahkan ya, atau ada kayu yang memisahkan sehingga tidak nampak dia sama sekali terpisah dari para lelaki, maka para ulama menyatakan jika memang dindingnya terpisah dari tempat sholat lelaki, maka saf yang terbaik bagi wanita ada yang terdepan, bukan yang paling belakang. Kenapa? Karena illah sebab dikatakan para wanita yang terbaik adalah di belakang karena dikhawatirkan tercampur dengan lelaki atau melihat para lelaki. Oleh karenanya dianjurkan untuk paling belakang safnya. Tetapi tatkala tempat sholat wanita tersendiri, ya, terpisah dari tempat sholat lelaki, ya, tidak saling melihat dengan lelaki, maka yang terbaik adalah wanita yang paling depan, ya, sesuai dengan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan saf yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'atammu bi وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه الحث على الائتمام بالإمام والقرب من الإمام وأن يتقدم المرء إلى الصف الأول قريبا من الإمام. وفيه أيضا التحذير من التأخر عن الصلاة والتأخر في الصفوف المؤخرة، وأن هذا يجر إلى ما بعده من تهاون وتفريط، بينما المسابقة إلى الصفوف الأول والتبكير في الصلاة فهذا معونة على مزيد من الخير والفضل و تكميل الطاعة وتتميمها. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melihat, ya, di sebagian sahabat ada yang ke belakang tidak segera ke depan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, taqaddamu fa'tamu bi, maju ke depan dan ikutilah aku, ya. Maju ke depan dan ikutilah aku. Waliyatamma bikum man ba'dakum. Dan kemudian setelah itu, setelah kalian di belakangku, maka datanglah yang lain untuk di belakang kalian. La yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Dan senantiasa ada kaum yang senantiasa di akhir-akhir, senantiasa solatnya sengaja ke belakang, sehingga Allah menjadikan mereka selalu di belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini ada motivasi atau anjuran untuk berusaha mengikuti imam, yaitu di saf yang pertama, berusaha di belakang imam. Ini yang terbaik, semakin dekat dengan imam yang semakin apa? Semakin yang terbaik, dekat dengan imam. Dan juga anjuran Nabi untuk menuju saf yang pertama, menyempurnakan saf pertama, kemudian saf berikutnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, waliyatamma bikum man ba'dakum, kemudian yang setelah kalian di belakang saya, datang lagi yang di belakang. Dan hadis ini juga memberi peringatan kepada orang-orang yang suka ke belakang, yang suka mundur-mundur, mengakhir-akhirkan safnya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa ada suatu kaum senantiasa ke belakang di akhir-akhir, akhirnya mereka pun diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bermalas-malasan dalam saf salat, senantiasa suka di belakang, maka ini akan berdampak pada amalan-amalan berikutnya. Akhirnya dia akan menjadi malas-malasan dalam amalan-amalan berikutnya. Dan sebaliknya, orang yang semangat untuk ke saf pertama, maka juga berdampak dia akan semangat pada ibadah-ibadah berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah wa yaqul istawu ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. وهذا الحديث فيه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف وعنايته العظيمة بذلك، حتى إنه يمسح على مناكب الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة تحققا من استواء الصف وانتظامه، ويحثهم على ذلك قولا حيث يقول عليه الصلاة والسلام استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه أن العمل الظاهر له تأثيره على القلوب، وأن الواجب على المسلمين أن يعتنوا في مساجدهم بتسوية الصفوف وإقامتها. ثم دعا عليه الصلاة والسلام إلى أن يليه من المصلين أولو الأحلام والنهى، والمراد بأولو الأحلام أي العقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فيه العناية بالتسوية، تسوية الصفوف فعلا وقولا، وفيه النهي عن الاختلاف وما فيه من أثر على القلوب، وأيضا فيه الحث على أن يقف وراء الإمام أهل العقول والكبار، لأن قد يحتاج الإمام أن يفتح عليه، وقد يحتاج مثلا أن ينصرف لانتقاض مثلا طهارته أو لتذكره أنه عليه ليس على طهارة فيستخلف أحدا مكانه. فهذا كله مما يؤكد على أن الذي ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. والشاهد من الحديث تسوية الصفوف والإحسان في إقامتها، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Hadis berikutnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalat." Rasulullah sallam mengusap atau menyentuh pundak-pundak kami dalam salat, yaitu untuk mengatur saf. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Hendaknya kalian lurus, luruskan saf, dan jangan sampai kalian berselisih, ya, lurus miring-miring, tidak lurus. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ, maka hati-hati kalian pun akan berselisih. لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, dan hendaknya di belakangku orang-orang yang ulul ahlam, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal, orang cerdas, ya. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian selanjutnya orang-orang yang di belakang mereka dan selanjutnya orang-orang yang di belakang mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu perhatiannya kepada proses pelurusan saf, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi para sahabat, kemudian menyentuh pundak-pundak mereka, disentuh, diluruskan pundak-pundak mereka. Jadi Nabi langsung turut dalam merapikan saf, pergi ke saf-saf kemudian dirapikan. Bukan cuma praktek, demikian juga Rasulullah SAW memotivasi dengan perkataan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, istau, ya, luruslah kalian, luruslah kalian. Ya, ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala takhtalifu, janganlah kalian, ya, berselisih, jangan miring-miring, jangan bengkok-bengkok, tapi luruskan. Kemudian kata Nabi SAW, fatakhtalifa qulubukum, kalau kalian berselisih dalam saf, maka akan berselisihlah hati-hati kalian. Ini dalil bahwasanya amalan zahir itu punya pengaruh dengan amalan batin, dengan masalah hati. Kalau sampai seorang tidak mau lurus dalam saf, ini bisa pengaruh dalam masalah hati. Hati mereka bisa jadi berselisih gara-gara tidak lurus dalam saf. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang tatkala melaksanakan salat, itu para saf hendaknya diluruskan dan dirapikan serta dirapatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi juga, kata Rasulullah SAW, liyalini minkum ulul ahlami wa nuha, hendaknya orang-orang yang berakal, yang cerdas berada di belakangku. Artinya orang-orang yang utama, orang-orang yang memiliki hafalan Quran, orang-orang yang paham tentang masalah agama, mereka itulah hendaknya di belakang imam. Mereka hendaknya di belakang imam, karena bisa jadi terjadi sesuatu pada imam, maka butuh orang-orang yang mulia tersebut, orang-orang yang dimuliakan, yang punya hafalan misalnya, untuk menggantikan posisi imam. Bisa jadi imam lupa tatkala membaca Al-Quran, maka mereka itulah yang di belakang imam yang menegur imam sehingga imam ingat kembali. Atau bisa jadi imam tiba-tiba pergi keluar dari sholat, ternyata dia batal wudhunya. Tatkala sedang sholat tiba-tiba batal wudhunya, maka yang mengambil posisi adalah orang yang di belakangnya, yang disuruh imam untuk maju menggantikan posisinya. Atau imam tatkala sholat dia lupa, ternyata dia tadi sudah batal wudhunya. Kapan dia ingatnya? Tatkala sudah masuk dalam sholat, maka dia harus pergi keluar berwudu. Maka perlu ada orang-orang yang ngerti di belakang imam, untuk bisa jadi terjadi sesuatu menggantikan posisi ya, imam. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu tentang meluruskan saf, ya, dan bagaimana Rasulullah SAW motivasi untuk saf yang pertama, dan juga meluruskan saf sampai-sampai Nabi SAW turun tangan untuk mengatur saf-saf orang-orang yang sholat dengan menyentuh pundak-pundak mereka. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وهذا كسابقه في الحث على تسوية الصفوف وأن تسويتها من إقامة الصلاة أي من إتمام الصلاة وتكميلها، وهذا أعظم في الأجر وأكبر في المثوبة. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna tasfiyata saf min tamami salat." Sungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, kata Nabi SAW, "Fa inna tasfiyata sufufi min iqamati salat." Sungguhnya meluruskan saf-saf termasuk dari bentuk menegakkan salat. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu tentang keutamaan luruskan saf dan bahwasanya saf adalah merupakan bentuk kesempurnaan dalam salat dan bentuk dalam menegakkan salat, dan barang siapa yang salat dengan saf yang lurus maka pahalanya lebih besar dan pahalanya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala wa anhu ay Anas radhiyallahu anhu قال وقيمت الصلاة على الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا فيه حث على تسوية الصفوف وإقامتها والتراص في الصف، وأن أيضا ينبغي أنه ينبغي على الإمام أن يعتني بذلك بأن يقبل على المصلين بوجهه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويحثهم على تسوية الصفوف وإقامتها بأن يقول كما تقدم استووا، أو يقول أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم أو نحو ذلك مما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في هذا الحديث فإني أراكم من وراء ظهري، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه يرى الناس من وراء ظهره في الصلاة، أما خارج الصلاة فهو كسائر البشر لأنه لم يأتي شيء يدل على ذلك. وقوله وفي رواية للبخاري كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهذا المراد به تحقيق المحاذاة والتسوية للصفوف، وإذا تم ذلك واستقام الصف لا يلزم من ذلك أن يبقى على هذا الإنصاق ويلازم ذلك في جميع صلواته في جميع صلاته، وإنما يراد به تحقيق المحاذاة وتسوية الصف في أول الصلاة. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata salat diikomatkan. Ya, sudah diikomatkan sholat. Maka Rasulullah SAW pun fa'akbal alaina biwajihi. Rasulullah SAW pun balik menghadap kami dengan wajahnya. Itu melihat kami, memperhatikan kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aqimu sufufakum. Ya, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian. Watarasu. Dan rapatkan saf-saf kalian. Fa'inni arakum min warai dhahri. Kenapa? Karena aku melihat kalian dari belakangku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafalnya dan juga diriwayatkan Imam Muslim dengan makna yang sama dalam lafal Imam Al-Bukhari ini. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas berkata, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi." Salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya, yaitu pundak yang di sampingnya dalam tatkala dalam saf. "Wa qadamahu bi qadamihi," dan juga menempelkan kakinya dengan kaki temannya yang ada di sampingnya dalam saf. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini jelas menegaskan tentang motivasi untuk meluruskan saf dan untuk merapatkan saf dan menyempurnakan saf. Dan hendaknya seorang imam benar-benar perhatian dalam hal ini. Jadi balik kemudian menghadap, jadi bukan cuma menghadap kiblat, tapi balik menghadap para makmum. Ya, yukbil biwajihi, kemudian menghadap para makmum, kemudian berusaha memotivasi mereka untuk merapatkan saf dan meluruskan saf sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan dengan lafal-lafal yang telah disebutkan seperti istawu, ya, sebagaimana telah lalu, luruskan, atau sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, atau aqimu sufufakum, ya, tegakkan atau luruskan saf-saf kalian, utarasu, hendaknya kalian merapatkan saf-saf kalian. Ya, ini Rasulullah SAW benar-benar perhatian terhadap saf. Rasulullah SAW melihat langsung, Rasulullah SAW juga menegur dengan perkataan beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni arakum min wara'i dhahri, sungguhnya aku melihat kalian dari pundakku, dari belakangku. Jadi Nabi SAW dalam sholat, meskipun beliau menghadap ke kiblat dan para makmum di belakang Nabi, tapi Nabi melihat mereka. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bisa melihat dari belakang, namun hadis-hadis yang datang menjelaskan hanya dalam kondisi sholat. Jadi tatkala sholat, Rasulullah SAW bisa melihat ke belakang dalam kondisi para makmum. Adapun di luar sholat, maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bisa melihat dari belakang. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas berkata, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamu biqadamihi." Salah seorang dari kami dalam saf tatkala disuruh oleh Nabi untuk merapatkan saf, maka seorang kami pun menempelkan pundak kami ke pundak orang di samping kami dan menempelkan kaki kami dengan kaki orang di samping kami. Ini sebagai bentuk benar-benar mewujudkan bagaimana cara untuk merapatkan saf dan melurunkan saf. Ya, jadi hendaknya tatkala diatur saf pertama kali sebelum sholat, tempel itu pundak dengan pundak, kaki dengan pundak. Akan tapi Syekh menjelaskan bahwasanya hal ini tidak melazimkan untuk terus-menerus dalam sholat, tidak. Ini tapi untuk awal, supaya saf itu benar-benar diketahui rapat dan teratur, maka digunakan cara seperti itu, menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Tetapi tatkala sudah berjalan sholat, tidak harus selalu demikian, ya, tidak harus selalu demikian, tapi ini perlu dilakukan tatkala di awal hendak sholat. قال رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه التحذير من عدم تسوية الصفوف وأنه سبب لتنافر القلوب وتباعدها، وأيضا فيه فضل الصلاة والعناية بها وأنه من أعظم أسباب جمع القلوب والائتلاف على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل. وفيه أيضا أهمية عناية الإمام إمام المسجد بتسوية الصفوف والتأكيد على الناس بأهمية هذا الأمر وعظم شأنه وما فيه أيضا من المثوبة من الله تبارك وتعالى. Hadis berikutnya dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian merapatkan, meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan Rasulullah SAW sedang meluruskan al-qidah. Al-qidah adalah anak-anak panah yang diratakan dan diluruskan, ya, supaya kalau dipanahkan bisa tepat sasaran dan tidak bengkok-bengkok. Seakan-akan Nabi SAW sedang meluruskan anak-anak panah. Hatta ra'a anna qad aqilna anhu, dan sampai Rasulullah SAW melihat kami sudah paham apa yang dimaksud Nabi, itu kami sudah meluruskan saf-saf kami. Tsumma kharaja yauman, tiba-tiba pada suatu hari Rasulullah SAW seperti biasa mengatur saf. Kemudian Rasulullah SAW tatkala hendak bertakbir setelah saf dirapatkan dan hendak mulai sholat, Tiba-tiba ra'a rajulan badian sadruhu minas saf. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada seorang yang dadanya muncul atau lebih ke depan daripada saf, jadi tidak rata. Dadanya ke depan tidak rata di saf. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini berisi peringatan akan bahayanya seorang para jemaah salat yang tidak merapatkan saf-saf mereka. Karena tatkala mereka tidak merapatkan saf-saf mereka, tidak meluruskan saf-saf mereka, ini merupakan sebab hati-hati mereka saling menjauh, hati-hati mereka saling lari, ya, lari menjauh, tidak teratur, tidak mendekat di antara mereka. Dan sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tatkala salat kemudian meratakan safnya, kemudian meluruskan safnya, maka ini merupakan sebab hati-hati itu bersatu, hati-hati itu saling mendekat di antara hati-hati dan bisa saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang perhatian imam, bagaimana imam berusaha meluruskan saf-saf, ya, mengingatkan kepada makmum agar tidak, jangan sampai saf-saf mereka tidak lurus, karena ketidaklurusan saf mereka menyebabkan terjadinya perselisihan dalam hati-hati mereka, perselisihan dalam wajah-wajah mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an al-Bara ibn 'Azib radhiyallahu 'anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saff min nahiyatin ila nahiyah yamsah sudurana ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى قوله يتخلل الصف أي يدخل خلال الصف من الناحية التي يمين الصف والناحية التي أيضا شمال الصف ويباشر عليه الصلاة والسلام بفعله تسوية الصفوف كما أنه يباشر تسويتها بقوله قائلا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ثم يؤكد عليه الصلاة والسلام على أهمية الصفوف الأول وعظم مكانتها بقوله إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول مما يدل على عظيم المكانة لها وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص ليفوز بهذا الثواب العظيم. Kemudian dari sahabat berikutnya dari hadis berikutnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana yatakhallalu saff min nahiyatin ila nahiyah. Rasulullah sallallahu memeriksa saf-saf. Jadi Rasulullah sallallahu masuk di antara saf-saf dari satu sisi yang sana sampai sisi yang lain, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Rasulullah SAW mengecek apakah safnya lurus atau belum. Yamsahu suduran. Rasulullah SAW menyentuh dada-dada kami, yaitu diatur oleh Nabi sampai-sampai dada-dada para sahabat disentuh. Wa manakibana. Demikian juga Rasulullah SAW menyentuh pundak-pundak kami, diatur oleh Nabi, dipegang, diluruskan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, yaitu jangan sampai tidak rata, jangan sampai mencong-mencong. Ya, karena hati-hati kalian bisa saling berselisih. Wa kana yaqul, Rasulullah SAW juga berkata, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama, saf-saf yang ke depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para mis yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, makna dari perkataan Al-Bara bin Azib, yaitu Rasulullah SAW, yatakhallalu saf min nahya ila nahya, itu Rasulullah SAW masuk di antara saf-saf. Jadi Rasulullah SAW tatkala hendak mengatur saf, beliau masuk di antara saf-saf. Kemudian ke ujung kanan, ke ujung kiri, dilihat lurus atau tidak, diluruskan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau ada yang tidak rata, Rasulullah SAW maju, kemudian menepuk atau menyentuh dada orang yang mungkin terlalu maju dadanya, ya, atau pundaknya mungkin miring, disentuh oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi SAW. Ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Nabi dengan tentang lurusnya saf. Beliau bukan hanya dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan. Ya, untuk mengatur bukan hanya dengan perkataan, bahkan juga dengan perbuatan. Setelah itu Rasulullah SAW ingatkan dengan perkataan juga. Ya, ditekankan setelah diluruskan, kata Rasulullah SAW mengatakan, La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, jangan mencang-mencang. Jangan miring-miring. Karena hati-hati kalian akan bisa berselisih. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi semangat, motivasi. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama, yaitu malaikat bersalawat, artinya mendoakan orang-orang di saf yang pertama. Dan Allah bersalawat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka, orang-orang yang berada di saf yang pertama. Ini merupakan targhib, motivasi bagi orang-orang untuk salat di saf-saf yang paling depan. Oleh karena seorang Muslim hendaknya semangat untuk berada di saf-saf yang paling depan. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيضا فيه كما سبق عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وحثه صلى الله عليه وسلم أصحابه والمصلين على ذلك بأمره بإقامة الصفوف والمحاذاة بين المناكب وسد الخلل أي ما يكون بين رجل ورجل من فرجة و أن يلين المرء بيد إخوانه إذا طلبوا منه الدنو أو التقدم من أجل أن يعتدل الصف ويستقيم. وحذر عليه الصلاة والسلام من ترك فرجات وأخبر أنها تكون للشيطان وأن تقارب المصلين أبعد للشيطان عنهم. وحث عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث على وصل الصفوف أنه سبب لوصل الله سبحانه وتعالى من كان كذلك والتحذير من قطعها وأنه موجب أيضا لقطعه لقطع الله سبحانه وتعالى من كان كذلك. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda aqimus sufuf, ya, tegakkanlah saf-saf kalian, luruskanlah saf-saf kalian, rapatkanlah saf-saf kalian, wa hadhu bainal manakib, dan ratakanlah pundak-pundak kalian, yaitu sejajarkan pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal, dan tutuplah renggang-renggang yang ada di antara kalian, ya. Renggang-renggang yang dirapatkan, jangan dibiarkan renggang. Walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan, dan hanya kalian lemah lembut dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian, yaitu yang ada tetangga kita dalam saf kanan dan kiri kita, dan janganlah kalian membiarkan ada lobang-lobang di saf-saf karena tidak renggang, itu ada kerenggangan, jangan kalian biarkan untuk syaitan. Waman wasala safan wasalahullah, barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambungnya, yaitu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Waman qata'a safan qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan saf, yaitu biarkan saf terputus atau menjadikan saf renggang dan lobang, ya maka Allah akan memutuskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana yang lalu menunjukkan tentang perhatian Nabi terhadap saf-saf. Oleh karenanya Nabi SAW memotivasi para sahabat, demikian juga memotivasi para orang-orang yang sholat untuk menegakkan sholat, untuk menegakkan saf, untuk meluruskan saf, dan untuk merapatkan saf. Dalam sabdanya tadi, wahadhu bainal manakib, hendaknya kalian sejajarkan pundak-pundak kalian. Muhadzat, sejajar, rata, lurus, ini penting dalam pengaturan saf. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wasuddul khalal, hendaknya kalian menutupi kerenggangan yang ada di saf, jangan sampai berjauhan tetapi renggang dan rapat antara makmum dengan makmum yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walinu bi aidi ikhwanikum, hendaknya kalian lemah lembut kepada saudara kalian. Artinya apa? Jika seorang tatkala sedang mengatur saf terus saudaranya sampingnya mengatakan rapat kemari, maka jangan dia angkuh, maka dia kemudian tidak mau rapat, tapi dia lemah lembut kepada saudaranya kemudian dia merapat. Kalau tatkala dia sedang berada dalam saf kemudian ternyata dia terlalu ke belakang, kemudian temannya memajukan dia dengan menepuk dia untuk maju, maka dia jangan angkuh tetapi dia lembut kepada temannya dan dia nurut untuk merapatkan saf. Atau dia terlalu maju disuruh mundur, maka hendaknya dia nurut, ya, dia lemah lembut kepada saudaranya, bukan tidak mau melaksanakan anjuran saudaranya, karena melafatkan saf, meluruskan saf adalah kesempurnaan salat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala tadharu furujatil syaitan, dan jangan kalian meninggalkan ada kerenggangan dalam saf, karena kerenggangan tersebut untuk syaitan. Ini dalil bahwasanya seorang yang tidak sholat hendaknya jangan berjauhan, tapi jangan sampai ada kerenggangan antara makmum yang satu dengan makmum yang lain, tetapi merapat. Merapat agar orang-orang yang sholatnya seperti ini modelnya rapat, semakin jauh dari gangguan syaitan. Adapun orang-orang yang sholatnya tidak rapat safnya, renggang-renggang, maka ini mudah diganggu oleh syaitan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW memotivasi orang-orang yang menyambung saf. Kata Rasulullah SAW, "Man wasala safan wasalahullah." Artinya kalau ada saf yang renggang, dia rapatkan, atau ada orang yang saf terputus dia sambung, maka ini akan disambung oleh Allah, diberikan rahmat dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa man qata'a safan," dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم قال النووي رحمه الله الحدث بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وهذا الحديث أيضا نظير ما تقدم من الحديث في الحث على تسوية الصفوف والتراص فيها والتقارب بينها ومحاذاة بالأعناق. قال فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. وهذا فيه التحذير منه صلاة الله وسلامه عليه من ترك فرجات للشيطان. قد تقدم في الحديث الذي قبله قال ولا تذروا فرجات للشيطان, وأنه يدخل من خلل الصف قال كأنها الحذف وهي غنم سود صغار تكون باليمن. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Russu sufufakum," rapatkan saf-saf kalian, "wa qaribu bainaha," dan mendekat di antara saf-saf tersebut, dirapatkan, "wa hadhu bil a'naq," hendaknya kalian sejajarkan saf kalian dengan memperlihat leher-leher kalian, jadi leher pun harus sejajar. "Wa alladhi nafsi biyadihi innila arasyaitana yadkhulu min khalalis saf," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku melihat syaitan masuk di antara kerenggangan-kerenggangan yang ada di saf. Ka'annaha al-hadaf, seakan-akan syaitan tersebut seperti kambing-kambing hitam yang kecil yang berasal dari Yaman atau ada di Yaman. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu menjelaskan tentang pentingnya merapatkan saf, saling mendekat di antara makmum. Ya, jangan saling menjauh tapi saling mendekat. Dan juga pentingnya untuk sejajarkan, yaitu meratakan, meluruskan saf. Ya, tadi kalau tadi dengan pundak, maka ini leher dengan leher. Leher pun harus rata. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, kalau sampai saf itu tidak rapat, kemudian ada kerenggangan antara satu makmum dengan makmum yang lain, akan dimasuki oleh syaitan. Kata Rasulullah SAW, syaitan itu masuk di antara kerenggangan-kerenggangan yang ada di saf, seperti al-hadaf, seperti kambing-kambing kecil yang hitam, yang asal dari Yaman, ya, masuk di antara saf-saf yang renggang. Dan ini sebagaimana hadis yang lalu, hadis sebelumnya, kata Rasulullah SAW, وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِشَيْطَانٍ, jangan kalian meninggalkan ada kerenggangan dalam saf, karena itu bisa untuk syaitan, artinya untuk syaitan, kesempatan untuk syaitan untuk masuk dalam saf-saf sholat, untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tegas menunjukkan akan pentingnya meluruskan saf dan juga merapatkan saf, dan jangan meninggalkan ada kerenggangan dalam saf-saf yang saf para makmum. Qala rahimahullah an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmu as-saff al-muqaddam thumma alladhi yalih fama kana min naqsin falyakun fi as-saff al-mu'akhkhar rawahu Abu Dawud bi isnad hasan. وهذا الحديث فيه أن الصفوف تملأ وتتم الأول فالأول, ويبدأ بالمقدم يكمل أولا ثم الذي يليه, ولا يصلح أن يبدأ المصلون بصف جديد والصف الأول لم يكتمل, أو يبدأ بالثالث والثاني لم يكتمل, بل تملأ الصفوف الأول فالأول، فإذا كان هناك نقص في الصف فيكون في الصف المؤخر وليس في الصفوف المقدمة. Hadis berikutnya juga dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atimu saf al muqaddam, sempurnakanlah saf yang di awal, yang paling depan. Thumma alladhi yalihi, kemudian saf yang selanjutnya. Famakana min naqsin falyakun fi safil muakhir, kalau ada kekurangan jadikan kekurangan tersebut di saf yang paling belakang. Ya, jadi saf pertama dan berikutnya harus penuh dulu, baru kemudian saf yang belakangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwasanya saf harus dipenuhi dulu, disempurnakan dulu, baru berpindah kepada saf berikutnya. Saf pertama harus penuh dulu, baru ke saf yang kedua. Saf kedua harus penuh dulu, baru ke saf yang ketiga. Dan tidak boleh para makmum kemudian bikin bersaf-saf padahal saf pertama belum penuh sudah bikin saf kedua. Saf kedua belum penuh sudah bikin saf yang ketiga, dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan, tetapi harus disempurnakan saf yang di depan dulu, baru membuat saf yang di belakang. Kalau ada kekurangan, maka kekurangan di saf yang belakang. Tidak jadi masalah kalau saf belakang itu tidak sempurna, karena dia yang paling terakhir. Tetapi saf di depannya harus disempurnakan dulu, baru membuat saf yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وهذا الحديث فيه فضل الصلاة في ميامن الصف، الجهة التي على يمين الإمام، ولكن هذا الحديث متكلم فيه لأن الثابت في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. Hadis ini, hadis berikutnya diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat terhadap saf-saf yang bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqihi, dan dalam sanadnya ada seorang rawi yang diperselisihkan tentang thiqahnya. Ya, diperselisihkan tentang thiqahnya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan membuat saf orang yang saf yang bagian kanan. Ini di keutamaan mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya saf-saf yang sebelah kanan akan di Allah dan malaikat akan bersolawat terhadap orang-orang yang ada di saf sebelah kanan. Tapi hadis ini hadis yang lemah, ya hadis yang sahih, yaitu bahwasanya Allah bersolawat kepada orang yang menyambung saf. Adapun hadis ini yang khusus bagian kanan, bahwasanya orang yang saf bagian kanan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat, hadisnya lemah. Qala wa 'an al-Bara' رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم دليل على فضل الصلاة في ميامن الصف. والحديث الذي تقدم فيه أن الله وملائكته يصلون على النبي، ومر معنا أن في سند كلام، ومن أهل العلم من حسنه مثل أبو داود في سننه قال إسناده حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفضل الميامن يدل عليه هذا الحديث، وكذلك حديث البراء، ويدل أيضا عليه عموم الأدلة في أفضلية التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. فينبغي على المصلي أن يحرص على الصف الأول على يمين الإمام، فإذا امتلأ يمين الإمام يبدأ بالصف على يساره، يسار الإمام، فإذا امتلأ يكون في الصف الثاني على يمين الإمام، فإن امتلأ اليمين يكون في اليسار، ثم الصف الثالث على يمين الإمام، وهكذا. Hadis berikutnya dari Al-Bara radhiyallahu taala anhu, Dia berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami jika salat di belakang Rasulullah jadi makmum, ahbabna an nakuna an yaminihi." Kami ingin berada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuqbilu alaina biwajhihi," ya Rasulullah sallam, kemudian menghadap kami dengan wajahnya. "Fasami'tuhu yaqul," dan aku mendengar Rasulullah sallam berkata, "Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak." Ya Allah, ya, jagalah aku dari azab Engkau tatkala Engkau membangkitkan atau Engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalil tentang keutamaan salat di bagian saf yang sebelah kanan. Ya, oleh katanya Al-Bara' mengatakan, "Ahbabna an nakuna an yaminihi." Kami senang kalau salat di bagian sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan saf yang sebelah kanan, di antaranya hadis ini dan juga hadis sebelumnya tadi yang kita sebutkan, hadis dari Aisyah bahwasanya innallaha malaikatu yusalluna ala mayamini shufuf, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat terhadap saf-saf yang sebelah kanan. Hadis ini sebagaimana kita jelaskan tadi, hadis yang lemah dipersisikan oleh para ulama. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan hadisnya hadis yang sanadnya atau ya, Imam Abu Daud mengatakan menjelaskan hadisnya sanadnya hasan. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadisnya juga sanadnya hasan, sehingga sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang merupakan hujjah tentang pentingnya saf sebelah kanan. Akan tetapi jika hadisnya lemah, maka ada hadis yang sedang kita bacakan sekarang ini, bahwasanya para sahabat dahulu senang untuk di sebelah kanan imam. Kemudian juga hadis keumuman hadis Aisyah Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujibuhu tayammunu." Rasulullah SAW senang untuk yang melakukan yang kanan terlebih dahulu. Dalam hadis disebutkan, "Wa fi sya'nihi kulli," dalam segala urusan Rasulullah SAW senang sebelah kanan terlebih dahulu. Oleh karenanya dalam pengaturan saf, kalau seorang ingin mengatur saf, maka dia sholat jadi makmum di belakang imam. Kemudian berusaha sebelah kanan dipenuhi terlebih dahulu. Kalau sebelah kanan sudah terpenuhi, maka mulai di sebelah kiri imam, saf pertama ini. Kalau saf pertama sudah terpenuhi, maka dimulai dengan saf saf kedua dimulai dari belakang imam persis, ya, karena kita dianjurkan untuk dekat dengan imam. Kemudian ke arah kanan, ada makmum yang datang ke kanan, terus ke kanan sampai penuh sebelah kanan, maka mulai lanjut dari tengah ke arah kiri. Kemudian juga kalau sudah penuh saf kedua, lanjut ke saf ketiga, mulai dari tengah imam. Kemudian datang makmum berikutnya ke kanan sampai penuh kanan. Kemudian setelah penuh yang kanan, sayap kanan sudah penuh, maka mulai dari tengah ke sayap kiri, dan begitu seterusnya cara mengatur saf. Qala rahimahullah fi khatimati hadzal bab wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassitu al-imam wa suddu al-khalal." Rawahu Abu Dawud. ومعنى وسطوا الإمام أي أن يكون الإمام في الوسط بحيث يكون عدد من عن يمينه أو عن يساره مقارب لعدد من هم عن يمينه. وفيه أيضا الحث على سد الخلل أي ما يكون من فجوات أو فراغ بين المصلين فتسد بتقارب المصلين بعضهم من بعض. وسد الخلل ثابت في حديث مر معنا قريبا, أما توسيط الإمام فإنه لم يأتي إلا في هذا الحديث وفي سنده مقال كما نبه على ذلك أهل العلم. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة, ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع مجيب. Kemudian hadis berikutnya itu hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wassitul imam," jadikanlah imam kalian di tengah, "wasuddul khalal," dan tutupilah kerenggangan-kerenggangan yang ada dalam saf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Makna dari wasitul imam, ya, yaitu artinya jadikan imam yang di tengah. Artinya apa? Imam tatkala jadi imam, maka saf yang di belakang imam berusaha jumlah yang sebelah kanan imam mirip dengan jumlah yang sebelah kiri imam. Jadi imam jadi posisinya di tengah, ya. Imam posisinya di tengah. Kemudian dalam hadis ini juga ada anjuran untuk meluruskan, memenuhi atau menutup kerenggangan-kerenggangan yang ada di dalam sholat, yaitu saddul khalal. Saddul khalal, dan masalah saddul khalal masalah menutupi celah-celah yang ada dalam saf, ini adalah perkara yang sabit, perkara yang telah disebut dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana telah kita jelaskan dalam banyak hadis sebelum hadis ini. Adapun yang jadi permasalahan adalah tausitul imam, menjadikan imam bagian tengah. Ya, ini melazimkan bahwasanya kalau orang menyusun saf dari tengah, kemudian satu ke kanan, satu ke kiri, kemudian dua ke kanan, dua ke kiri, seterusnya. Imam harus di tengah terus. Tapi hadis ini hadis yang diperbincangkan oleh para ulama dan dilemahkan oleh para ulama karena sanadnya ada permasalahan. Ya, dan kita telah jelaskan pada hari sebelumnya bahwasanya yang paling diutamakan adalah sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi tidak mesti imam harus di tengah. Ya, dengan hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan senantiasa menambahkan ilmunya, menambahkan ilmu kepada kita, ilmu bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah Taala. Nah, jazakallah khairan Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menyampaikan terjemahannya. Saudara Kusiman Sakida, ada 3 atau 4 menit ke depan untuk kita berinteraksi, dan satu pertanyaan yang kami ajukan dari Amatullah di Kediri yang bertanya, ya Syekh barakallahu fiik, saya ingin bertanya tentang saf wanita. Bahwasannya sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Lalu apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa jika terdapat hijab atau pembatas antara ikhwan dan akhwat, maka yang saf yang paling utama bagi wanita adalah yang paling depan? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Dzakart anna idza kan fi jidar yafsal an-nisaa' 'an ar-rijal, amma idza kana sitrah la, ya'ni la لا تفصل وإنما مثل بعض المساجد فيها حواجز خفيفة لا تفصل فيبقى الصفوف المؤخرة البعيدة أولى. وبعض أهل العلم حتى مع وجود الجدار مسألة فيها خلاف. بعض العلم يرى أن الحديث باقي على عمومه سواء كان فيه حاجز أو لم يكن. ومن أهل العلم من يفصل فلعله الأظهر والله أعلم. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya kalau ada penghalang antara saf lelaki dengan saf wanita, ada dinding yang memisahkan benar-benar terpisah, maka yang terbaik bagi saf wanita adalah yang paling depan karena sebab larangan sudah hilang, ya, tidak kelihatan antara lelaki dengan wanita. Adapun jika ternyata penghalang tersebut hanyalah penghalang yang tipis atau penghalang yang pendek sehingga masih kelihatan lelaki dengan wanita tidak terpisah secara sempurna, maka tetap saja saf yang terbaik adalah saf wanita, adalah yang paling belakang. Syekh mengingatkan bahwasanya masih ini masalah khilafiyah. Bahkan sebagian ulama menyatakan meskipun sudah ada dinding yang memisahkan secara sempurna, tetap yang paling baik adalah yang paling belakang. Tetapi yang paling kuat adalah pendapat ulama yang memperinci, yang jika ternyata ada penghalang yang sempurna antara saf laki dengan saf perempuan, maka saf perempuan yang terbaik adalah yang paling depan karena keumuman hadis. Akan tetapi jika ternyata penghalangnya ternyata tidak sempurna, masih kelihatan laki dan wanita dan sebagainya, maka tetap yang terbaik bagi wanita yang paling belakang. Jazakallahu khairan ya Syekh. Ada pertanyaan yang terakhir dari Pak Ahmad di Riau yang bertanya, ya Syekh, apabila saya memiliki penyakit yakni sering buang angin, apakah masih bisa kita mendapati keutamaan dengan di saf yang tidak di saf pertama karena alasan seperti penyakit tersebut, ya Syekh? Jazakallahu khairan. ليس عندي جواب على هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jika seorang ternyata punya penyakit sering buang angin sehingga tidak bisa ke saf yang pertama karena harus sering keluar, harus berwudu lagi, apakah jika dia berada di saf terakhir dia bisa mendapatkan keutamaan saf yang pertama? Maka saya mengatakan beliau tidak mengetahui jawaban akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bersua kembali di pada pengajian berikutnya di atas taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.